Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita insyaallah kembali mengawali kajian kita setiap malam Jumat. Dan kemarin kita telah menyelesaikan pembahasan kitab Al-Firqah An-Najiyah, pembahasan yang berkaitan dengan bagaimana mengenal atau siapa itu Al-Firqah An-Najiyah, kelompok yang selamat di dunia ini. Manusia berkelompok-kelompok dan tidak ada yang selamat kecuali kelompok yang mereka benar-benar muslim, berpegang teguh dengan kitab dan sunnah seperti yang difahami oleh para salafus saleh, para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an, dan para a'immah, para imam-imam kaum muslimin. Dan mudah-mudahan dengan kita membahas kitab Al-Firqah An-Najiyah, sedikit banyak memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita mestinya menjadi seorang muslim yang betul-betul berusaha untuk memiliki cara berislam yang benar dengan akidah yang benar. Karena tidak bisa kita pungkiri, Bapak sekalian, sangat banyak cara berislam yang salah. Contohnya Islam tapi tidak mau terikat dengan Quran dan Sunnah, pengennya liar, yang dikenal dengan Islam liberal, sehingga namanya aja liberal, Islam model liar. Akhirnya justru yang dibenci itu adalah orang Islam yang berkomitmen untuk menghidupkan Quran dan Sunnah, dan orang kafir musyrik malah dicintai. Kata orang Jawa, ngene iki jenenge salah kedaden. Salah kedaden. Demikian juga Bapak sekalian, muslim yang suka berkreasi-kreasi baru alias membuat berbagai macam model-model baru dalam beragama yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang dia melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan Nabi dan dia anggap ini lebih baik, lebih luwes, lebih mengantarkan ke surga, lebih mendekatkan diri kepada Allah, dia seakan-akan mengeklaim saya lebih tahu dibandingkan dengan Nabi, saya lebih bijak dibandingkan dengan Nabi, saya lebih pinter dibandingkan dengan Nabi, saya lebih memiliki jalan pintas untuk mengantarkan ke surga. Ini tentu adalah pandangan-pandangan yang salah. Maka sekalian, bagaimana kita berdoa kepada Allah Ta'ala untuk senantiasa diberikan kefahaman yang benar tentang agama ini. Sekalian, insyaallah kita ke depannya kita akan beralih dengan pembahasan sebuah kitab yang sudah sangat terkenal, banyak dibahas dan dijelaskan para ulama dan sangat layak untuk kita kembali ulang-ulang terus, yaitu kitab Tauhid, yang mudah-mudahan Allah memberikan manfaat yang banyak dengan kita membahas apa yang terkandung dalam kitab Tauhid. Bagaimana kita menjadi hamba Allah yang benar-benar bisa memurnikan ibadah kita semata-mata kepada Allah dan tidak tercampur dengan kesyirikan. Malam hari ini, bapak sekalian, yang akan kita bahas dalam rangka kita mengingatkan kembali, mengantarkan untuk kita masuk pada kajian-kajian berikutnya. Hakikat kita beragama itu yang prinsip hanya dua, sehingga simple, sederhana, tapi ini poin dalam kita beragama. Kalau dia memiliki dua poin ini, sudah berarti dia akan sukses dalam beragama. Tapi dua poin ini berat. Apa itu? Jawaban Rasulullah SAW terhadap pertanyaan seorang sahabat, ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan atau la as'alu anhu ghairah. Ya Rasulullah SAW, ajarkan kepadaku sebuah pelajaran tentang Islam yang aku tidak lagi perlu bertanya kepada orang lain selainmu. Apa jawaban Rasulullah SAW? Sangat singkat. Ini namanya dalam bahasa Arab jawami'ul kalim. Bicaranya singkat tapi isinya sangat padat. Menaiti yang jawi ketika akan cekak aus, pendek kalimatnya, cekak aus, padat isi kandungannya. Apa itu? Qul amantu billah summastaqim. Ucapkan oleh anda, aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah. Dua kalimat yang pendek, singkat, tapi ini adalah hakikat Islam. Yang pertama, setar kesediaan dia bahwa dia betul-betul ingin menjadi seorang mukmin. Saya adalah mukmin, amantu billah. Lalu berikutnya istiqomah. Bos kalian, kalimat saya mukmin artinya kalau dia umumkan pada manusia, isyhadu bi anna mukminun, persaksikan oleh kalian kaminya adalah kaum mukminin atau kaum muslimin, itu artinya lihat lu, saya ini cerminan Islam, omongan saya, perbuatan saya, akidah saya, sehingga betul-betul tampilnya itu tampil memang dia zahiran wa batinan, lahir batin Islam, muslim, orang yang mencerminkan apa yang menjadi ajaran Islam. Kita ini minta maaf, sebagian kita muslimnya itu belunteng-belunteng, kadang setengah Islam setengah kafir, sebagian tertentu Islam, bagian yang lainnya kafir, atau muslim campur-campur syirik, sehingga tidak menunjukkan jati dirinya adalah seorang muslim yang betul-betul ini loh, saya itu adalah muslim. Kalimat amantu billah, aku beriman kepada Allah sekalian, itu bukan sekedar ucapan lisan, saya beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi ucapan dengan semua konsekuensi iman. Nyuwun ngapunten, para ulama mengatakan, iman itu qaulun bilisan, i'tiqadun bilqalbi, wa amalun biljawari. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, sehingga ucapan-ucapannya mestinya mencerminkan dia seorang mukmin, seorang muslim. Bicaranya, diemnya, itu identitas dia adalah seorang mukmin. Kalau ngomong memang mencerminkan keislaman dia, keimanan dia. Kalau dia diem pun juga demikian. Kemudian iman itu adalah i'tiqad, keyakinan. Keyakinan. Setiap kita punya keyakinan-keyakinan, hanya ada yang keyakinan yang lurus, yang benar. Ada keyakinan itu yang bengkok, yang salah, yang rusak, yang batil. Dan keyakinan itu hanya akan bisa terjemah, akan kelihatan kalau sudah didzahirkan. Kalau Allah tahu luar dalam. Tapi kalau kita hanya tahu, keyakinan itu akan nampak ketika sudah didzahirkan dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan. Orang kalau keyakinan itu nyengapunten komunis, umpamanya PKI, itu akan kelihatan dengan ucapannya, akan kelihatan dengan perbuatannya, apa yang tersimpan dalam hatinya, karena ucapan dan perbuatan itu adalah cerminan apa yang ada dalam hati dia. Ibaratnya, periuk atau ceret itu hanya akan menuangkan apa yang menjadi isinya. Kalau isinya ceret itu kopi, ya akan keluar kopi. Isi ceret itu adalah teh, akan keluar teh. Demikian pula hati akan keluar dalam melalui ceret lisan, melalui ya ini lubang lisan, melalui terjemahan perbuatan. Iman dengan semua kelazimannya. Sehingga betul-betul lahir batin mencerminkan dia adalah seorang yang punya iman, yang beriman. Mas kalian, ada catatan-catatan tentang iman yang Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma zayyina bi zinatil iman. Ya Allah, hiasilah aku dengan hiasan iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman. Sehingga iman itu kalau menempel pada seorang itu akan memberikan keindahan, karena iman itu hiasan. Mas kalian, di mana sih letaknya hiasan iman itu? Satu, mas kalian, dunia ini pun juga dikatakan Allah hiasan. Dunia dan seisinya, harta, wanita, tahta, jabatan, anak, semuanya adalah hiasan. Allah katakan apa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Dijadikan hiasan indah. Zuyina, dijadikan indah sehingga menjadi sebuah hiasan, sehingga orang berindah-indah dengan itu, dan ada rasa kecintaan, ada rasa syahwat berselera, sehingga bergabungnya indah, cinta, berselera, ini membuat jiwa manusia total sangat lengket dengan perkara itu. Apa itu? Minanisa wal banin, wanita atau istri, anak-anak, kemudian wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak, minadzabi wal fiddah, emas, perak, kemudian kuda pilihan, sawah ladang, ternak. Ini semuanya kata Allah, dzalika mataul hayatid dunya, ini adalah pernak-pernik perhiasan kehidupan dunia. Tapi Bapak sekalian, perlu kita ketahui bahwa orang yang mereka semata-mata hanya berhias dengan dunia itu adalah hiasan palsu yang menipu. Wa mal hayatu dunya illa mataul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia, kenikmatan dunia, perhiasan dunia kecuali adalah perhiasan kenikmatan yang menipu. sekilas nampak memberikan keindahan, tapi ketika manusia tidak punya pegangan lain kecuali hanya dunia, dunia akan menjadi monster yang menakutkan dan membuat dia berakibat akhir jelek, sengsara, dan binasa. Perhiasan yang dianggap membuat dia indah itu membuat menakutkan dan menyengsarakan. Ketika manusia menjadi budak-budaknya dunia, sehingga akibat akhirnya adalah kebinasaan, kehancuran, kesengsaraan, jelek. Orang yang mereka hanya berhias dengan dunia, itu akan lupa dengan Allah, lupa dengan akhirat, lupa dengan kematian, lupa dengan ibadah, akan angkuh, akan sombong, akan zalim, akan buas. Sehingga dibalik perhiasan dunia itu membuat dia itu menakutkan dan akibat akhirnya adalah kehancuran dan kebinasaan. Maka kata Allah, "Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur." Hiasan yang hakiki adalah hiasan iman. Sehingga iman itu ketika betul-betul telah dia pakai, itu akan betul-betul memberikan keindahan-keindahan. Semahal-mahal dunia, emas, perak, mutiara, itu semuanya sana dia kumpulkan, harganya miliaran, dunia dan seisinya itu tetap adalah hakirah, hina, rendah. Nilainya kata Nabi SAW tidak lebih daripada sayap seekor nyamuk, bangkai kambing yang cacat telinganya, kemudian tetesan air yang menempel di jemari ketika dicelupkan ke lautan lalu diangkat, hanya selama orang berteduh di bawah pohon lalu akan dia tinggalkan. Bahkan yang lebih jelek kata Nabi, dunia itu kayak apa yang keluar dari perut manusia. Apa yang keluar dari perut manusia. Dunia itu awalnya indah, manis, nyengsemken. Inna dunya khulwatun khadiratun. Dunia itu adalah manis dan hijau. Sehingga namanya manis, itu kalau manis itu kalau di mut, itu terus dilepeh atau dicecep sampai habis. Ya kalau manis, barang manis di mut ya sampai habis. Tapi kalau barang pahit, baru nempel lidah pun juga dibuang, dilepeh. Ini secara umum. Lah dunia itu adalah indah, manis. Awalnya dunia itu membuat orang ngiler, kemecer. Tapi kalau minta maaf, kalau sudah masuk perut, keluar, masih ada ngiler enggak? Masih ada yang kemecer enggak? Menjijikkan. Ah, dunia itu adalah tiba-tiba seperti itu. Itu bagi orang yang mereka hanya dunia untuk dunia, atau menjadi budak-budak dunia, sehingga hidupnya itu hanya untuk mengejar perkara-perkara itu. Sedangkan iman itu hiasan yang paling mahal, yang paling berharga. Kenapa? Ketika kita mati di akhirat, itu dunia sebanyak apapun gak bisa dipakai untuk nebus kesulitan di hari itu. Walaupun dunia sebesar, walaupun emas sebesar dunia di tangan dia, itu gak bisa dipakai untuk nebus. Tebusan hari itu hanya yang berlaku adalah iman. Dan amal soleh yang digerakkan oleh hati yang beriman. Itu yang akan bermanfaat. Sehingga ini betul-betul sangat mahal. Maka kata Allah, orang yang mereka menjual agama hanya untuk mendapatkan potongan-potongan dunia, itu dia betul-betul telah membeli dunia dengan harga yang sangat murah. Menjual agama dengan harga yang sangat murah. Satu, catatan pertama, iman adalah hiasan yang termahal. Sehingga bagi para sahabat, imannya itu harga mati. Harga mati. Mau pangkat itu copot, mau jabatan itu dilengserkan, mau dia diusir dari kampung halamannya, mau dunia, harta itu semuanya lepas. Oh, dia sanggup. Dan itu telah dicatat oleh sejarah bagaimana para sahabat mereka mempertahankan agamanya walaupun harus kemudian ibaratnya hanya modal dengkul keluar dari rumahnya untuk menuju tempat yang menjanjikan surga iman yaitu Madinah. Mekah ke Madinah itu ibaratnya peruculan, semuanya ditinggal karena terpaksa tidak bisa dibawa. Tapi ini tuntutan agama. Itu namanya betul-betul dia tahu harga agama. Iman itu sangat mahal. Kemudian, menurut sekalian, yang kedua, iman itu adalah modal pokok untuk orang mendapatkan sesuatu yang paling dicari oleh manusia dalam hidup ini. Di dunia itu ada satu perkara yang manusia siapapun, musyrik atau ahli tauhid, muslim atau kafir, ahli maksiat atau ahli taat, itu sepakat ini yang dicari. Apa itu? Kebahagiaan. As-sa'adah. Gak ada orang bercita-cita sengsara, gak ada. Sehingga orang melakukan segala yang dia lakukan itu dalam rangka untuk dia berbahagia. Bahkan sebagian mereka itu tenggelam dalam maksiat dalam rangka untuk berbahagia. Mereka terpaksa, mereka itu mendem narkoba dalam rangka dia untuk berbahagia. Tapi ada orang yang mereka mendapatkan kebahagiaan dan ada orang yang mereka tidak mendapatkan kebahagiaan walaupun semua cara telah ditempuh karena salah jalan. Tidak ada modal kebahagiaan yang hakiki bahwa sekalian kecuali orang yang memiliki modal iman. Iman ini yang akan memberikan orang jannatu dunia, surga dunia. Pertanyaan, kenapa sih orang tuh kok sering sedih, nangis, sesek, sumpek, sampai stres, sampai gila, sinting? Kenapa kira-kira? Ikhwan, orang kok sering sedih, nangis, susah, sesek dodonya, sampai kadang gak kuat ngempet, gak kuat nyonggo, sampai miring, gemblung. Kenapa kira-kira? Tumpukan masalah yang buat dia merupakan beban-beban berat. Orang seorang mukmin ibaratnya bisa mengolah sampah yang berbau nyengat yang sangat mengganggu menjadi emas yang sangat mahal. Seorang mukmin secara umum manusia itu musibah itu ada hal yang menyedihkan. Musibah itu hal yang menyedihkan. Tapi musibah di tangan seorang mukmin itu bahkan dia bisa di puncak kebahagiaannya dengan musibah tersebut. Nyun ngapunten, orang menghadapi musibah niku ada 4 tingkatan. Napa niku? Pertama, al-ajiz, orang yang lemah, muring-muring, nesu-nesu, marah-marah, dia pengen lampiaskan dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Kadang sampai dia istrinya dicekik, anaknya dicekik, ditendang, kemudian ban mobil dibakar, bangunan diruntuhkan, ngamuk. Karena enggak bisa menahan apa yang dia harus tahan dalam hati. Ucapannya kotor, perbuatannya dia lampiaskan dengan semaunya segala macam. Ini orang yang lemah iman atau bahkan enggak punya iman. Yang kedua, sabar. Bagaimana namanya sabar? Pahit, murun. Memang sabar itu pahit. Sehingga ketika ada orang dinasihati, mbok ya yang sabar, ya sabar mawon, sabar, sabar. Kowe kok ngomong tok, aku iki lho sing nglakoni. Pahit memang, ya memang pahit. Sabar itu memang pahit. Seperti namanya, as-sabru murun. Pahit. Tapi orang yang tahu hakikat, dia siap nguntal til pahit dalam rangka untuk sehat. Yang ketiga, ridho. Ridho. Seorang mukmin dia tahu musibah ini datangnya dari Allah, wa ma asabakum min musibatin fa bi'idznillah, ma asabakum min musibatin fa bi'idznillah, fa bi'idznillah. Dia tahu persis tidak ada musibah yang datang kecuali dengan izin Allah, dengan takdir Allah Ta'ala. Dan Allah itu zat yang maha adil, tidak zalim. Allah itu zat yang maha bijak, mengendaki kebaikan pada hamba. Zat yang sangat penyayang kepada hamba. Dia berpikir dari berangkat dari memahami kesempurnaan sifat Allah. Dada dia bisa lapang. Allah mengendaki, mengendaki kebaikan dengan musibah ini. Maka dia pun akan bisa ridho, legowo. Yang keempat, syukur. Ketika dia tertimpa musibah, maka dia justru bisa bergembira, mensyukuri, bukan mensyukuri musibahnya, tapi di balik musibah itu ada pahala yang sangat besar. Kalau kita ini kehilangan, umpamanya kehilangan motor, sepeda motor, sepeda motor, sedih nggak? Sedih. Tapi kalau baru kehilangan motor dapat Pajero, masih sedih nggak? Lah, membayangkan dia kehilangan motor dapat Pajero ini yang susah, karena kalau yang musibah ini sifatnya abstrak. Janji-janjinya itu masih di akhirat kelak, belum langsung bleger. Kalau semuanya langsung bleger kayak gitu, itu orang kafir pun mau juga. Di situ bedanya antara mukmin dan kafir. Mukmin itu yang mengimani, meyakini, walaupun barangnya abstrak, nggak kelihatan, masih nanti, tapi berangkat dari imannya memang dia meyakini. Sehingga ucapan seorang mukmin ketika di akhirat kelak setelah dia menerima kitab catatan amal, catatan amalnya bagus-bagus, dia berbangga dengan teman-temannya. Kok dulu dia di dunia itu siam tetap melakukan itu, bertahan istiqomah. Dia enggak mau tahu orang komentar buruk atau jelek, tidak dia dengarkan, yang penting dia lurus-lurus terus. Apa katanya? Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah. Saya dulu betul-betul yakin kalau akan ada hari rekapan amal, hari hisab rekapan amal. Keyakinan saya pula membuat saya bertahan untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga memang modalnya adalah keyakinan, iman. Yakin apa yang dijanjikan Allah itu adalah hak, benar, tidak meleset. Bapak sekalian, ini adalah ini iman seorang atau seorang mukmin dengan yaitu imannya, sehingga dia bisa bersabar. Kenapa dia bisa mensyukurinya di akhirat kelak? Ketika seorang melihat ahlul musibah menerima pahala dari Allah Ta'ala, menerima balasan dari Allah Ta'ala, orang yang melihat ini bercita-cita, berangan-angan, seandainya badan dia disayat-sayat karena besarnya pahala orang yang terkena musibah. Menunjukkan besarnya pahala Allah yang Allah berikan pada ahlul musibah. Disinilah seorang mukmin betul-betul dia bisa berbahagia dengan musibah yang ada. Artinya dia bisa menerima dengan legowo, lapang dada. Semuanya dia kembalikan kepada Allah Ta'ala. Maka iman ini betul-betul akan membuat orang dia berbahagia. Kata para ulama, inna fid dunya jannatan, di dunia itu ada surga. Malam yadkhul halam yadkhul jannatal akhirah, kalau dia tidak pernah masuk surga dunia, tidak pernah akan masuk surga akhirat. Apa sih surga dunia itu? Diterangkan oleh ulama yang lainnya, atau dalam ungkapan ulama yang lainnya, masakinu ahli dunia, yang betul-betul dikatakan orang yang miskin, melarat, kiri dari kalangan ahli dunia, itu bukan orang yang tidak punya harta, tidak punya mobil, tidak punya uang, tidak punya perabot-perabot. Tapi yang betul-betul dikatakan miskin, yang layak untuk diskasiani, siapa itu? Kharaju minad dunya walam yadzuqu athyaba ma fiha, Orang yang sampai matinya keluar dari dunia, dia tidak pernah merasakan sesuatu yang paling indah, paling lezat, paling nyaman. Sampai mati enggak pernah merasakan itu. Ketika ditanyakan apa sih yang paling lezat, paling nyaman, paling nikmat, ma'rifatullah wa mahabbatullah wal uns bil qailah aw nahwa dzalik. Hati yang mengenal Allah, hati yang mencintai Allah, hati yang bisa merasa nyaman bersama dengan Allah Ta'ala. Itu yang akan merasakan nikmat, nyaman, tenang, tentram dengan hidupnya, karena hatinya nyambung dengan Allah Ta'ala. Orang itu kalau hatinya itu nyambung dengan Allah itu, ibaratnya nyantol itu celak, kuat, kokoh. Tapi kalau nyantolnya bukan kepada Allah, itu gawil-gawil. Tahu gawil-gawil ya? Apa gawil-gawil itu? Rapuh. Nyantolnya rapuh, rawan ambrol. Rawan ambrol. Hatinya dicantolkan kepada dunia. Hatinya dicantolkan kepada makhluk. Ini rawan ambrol, rawan gempa, rawan musibah, rawan membuat hidupnya sengsara. Tapi kalau nyantolnya itu cak dengan Allah Ta'ala, oh, dia dalam segala situasi, ibaratnya goncangan berat itu dia tetap kokoh, sekokoh karang, diterjang ombak dia tidak akan, ini hancur. Ini adalah orang yang mereka, ini punya cantolan sandaran kuat Allah Ta'ala, sehingga modal pokok untuk berbahagia adalah dia punya iman yang sahih, iman yang benar. Bukan iman yang palsu. Yang ketiga, sekalian, iman itu kenapa dikatakan hiasan? Dan Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma zayyina bi zinatil iman. Iman itu kalau sudah ngeresep dalam hatinya orang, oh, akan memberikan tampilan akhlak yang sangat indah, akhlak yang sangat bagus. Karena memang akhlak dengan iman itu hubungannya sangat erat. Akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Tapi kalau saya lihat tetangga saya agamanya kelihatan kuat, tapi akhlaknya buruk, pasti imannya enggak beres. Pasti iman yang ada dalam hatinya enggak beres. Kalau iman dalam lisannya mungkin kelihatan top, tapi iman dalam hatinya pasti enggak beres. Karena iman itu kalau sudah betul-betul ngeresep dalam hati, itu akan membuahkan akhlak yang baik. Kenapa? Orang mukmin yang paling sempurna, orang yang paling menghamba kepada Allah Ta'ala, sedangkan oleh kudat yang maha indah, dan Allah suka dengan keindahan, kalau dia betul-betul mukmin pasti akan menampilkan keindahan akhlak. Contoh, Allah itu al-afuwu, apa itu ikhwan? Pemaaf, zat yang pemaaf. Yuhibbul afwa, dan Allah mencintai kepemaafan. Orang yang imannya kuat, orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, satu di antara jalan untuk dicintai Allah Ta'ala adalah menjadi hamba yang pemaaf. Sehingga orang mukmin yang betul-betul itu pasti akhlaknya akan bagus, bicaranya bagus, tampilannya bagus. Sehingga akhlak, karena akhlak itu adalah cerminan daripada akidah. Tidak sebaliknya, nyuwun ngapunten, tidak sebaliknya, orang yang kelihatan akhlaknya baik itu imannya pasti baik. Oh, belum tentu. Enggak begitu. Ada orang kafir musyrik akhlaknya bagus, ada enggak ikhwan? Ya, banyak. Artinya perangai secara umum bagus. Tapi itu tidak bermanfaat karena dia perangainya dengan Allah jelek. Musyrik, menyekutukan Allah, atau kafir. Tapi kalau orang imannya bagus, pasti akhlaknya akan bagus, sehingga tidak ada pemilik akhlak yang lebih mulia dibandingkan Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling kuat, paling sempurna imannya. Oleh karena itulah, sekalian, Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma zayyina bizinatil iman. Ya Allah, ya selaku dengan hiasan iman. Kemudian sekalian, iman itu fluktuatif, fluktuatif. Iman itu adalah itu naik turun. Iman itu naik turun, kadang naik, kadang turun. Dan faktor-faktor yang membuat iman kita itu turun, bahkan rawan dronjong. Apa dronjong? Turun tapi bablas, sehingga dronjong terus sampai serendah-rendahnya, sampai kadang hilang imannya. Faktor yang membuat iman manusia itu dronjong turun seperti ini, itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang membuat iman kita itu naik. TV, berapa jam tayangan TV? Hah? Programnya berapa jam? 24 jam. Pertanyaannya, dari tayangan TV ini yang 24 jam yang menaikkan, mendongkrak iman dan takwa berapa persen? Bisa jadi 99,99% isinya adalah menggerogoti iman, membuat orang imannya semakin kabur dengan segala tampilan-tampilannya. Majelis-majelis yang merusak di dunia itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan majelis yang memperbaiki. Sehingga iman rawan turun karena faktor-faktor yang sangat banyak yang membuat iman itu rawan turun. Sehingga mesti kita mencari sebab-sebab untuk bisa mempertahankan iman atau bahkan menaikkan iman. Disinilah beratnya istiqomah. Disinilah beratnya istiqomah. Keluar dari masjid kita ini, kita akan menghadapi segala macam pandangan di kanan kiri kita yang bisa jadi membuat kita ini kemudian imannya menjadi kemudian lenyap. Sahabat saja, masya Allah, hambalah, tahu-tahu pernah mengucapkan kalimat nafaqah hambalah. Nafaqah hambalah. Kata Ibu Abu Bakar, "Mah, ngapain kamu? Kok bilang ini munafik hambalah, munafik hambalah?" Kemudian dia ceritakan, "Kita ini kalau sedang di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu surga itu kayak di depan mata. Neraka itu kayak di depan mata." Sehingga bagaimana semangatnya untuk mendapatkan surga dan semangatnya untuk menghindari dari neraka. Tapi kalau sudah keluar dari majelisnya Rasulullah SAW, kayak menjadi sangat lain. Abu Bakar pun merasakan seperti itu. Oh, kalau gitu saya juga begitu. Sehingga keduanya datang kepada Nabi saatan-saatan, sesaat-sesaat, ya hamdalah. Artinya iman itu memang begitulah suasananya, sehingga perlu kita berusaha untuk senantiasa bagaimana menjaga iman kita untuk tetap yaitu berkualitas, mendongkrak, terdongkrak naik. Kalau pas turun kita harus sadar kita sedang down imannya, bagaimana kemudian mencari cara menaikkan iman kita. Di antara cara kita untuk menjaga iman kita, satu, jangan pernah kita berpisah dari ilmu setiap hari. Doa kita ini apa diantaranya? Waziyadatan fil ilmi. Ya Allah, tambahkan kepadaku selalu ilmu. Baca Quran. Kalau orang Jawa bilang, moco Quran, sak maknani. Sehingga betul-betul akan mendapatkan ilmu yang diajarkan Allah dari Al-Quran. Dan Allah mensifati wahyu Al-Quran itu dengan ungkapan Ar-Ruh, An-Nur, Al-Ma' diantaranya. Ruh yang memberikan kehidupan, Nur yang memberikan cahaya terang benderang, air yang akan menyegarkan. Orang yang tiap tutul hatinya interaktif dengan ilmu agama, ilmu risalah, itu ruh imannya akan hidup, dia akan seterang melihat kenyataan yang terang benderang, dan dia akan selalu bisa segar tampilan-tampilan imannya itu karena ilmu yang dia dapatkan. Sehingga orang yang mereka tidak ada ilmu agama dalam dirinya itu seakan-akan dia mayit. Mayit yang tidak ada kehidupan. Yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sehingga Allah menamai orang yang mereka tidak ada imannya, amwat adalah mayit. Sehingga orang yang mereka setelah mendapatkan risalah agama, hatinya kemudian mulai ada tanda-tanda kehidupan, dia adalah ada kehidupan. Afa man kana maitan fa ahyainahu, apakah orang yang tadinya mati lalu kami hidupkan, bukan mati jasadnya tapi mati hatinya, hatinya enggak ada gerakan menyambut surat Allah dan Rasulnya, lalu setelah dia faham agama itu ada kehidupan baru, kehidupan baru. Yang kedua, sekalian, teman yang soleh. Teman yang soleh. Kita ini anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, sampai mau mati pun kita ini, kita tetap butuh teman. Di antara pelajaran matinya, meninggalnya Abu Thalib di atas kekafiran adalah karena Abu Jahal yang mendampingi Abu Thalib ketika meninggal, sehingga membisikkan terus, mentalkinkan terus ini kalimat-kalimat kufur yang membuat Abu Thalib kemudian meninggal di atas kekafiran dan tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Teman yang buruk bisa mengantarkan kita sampai ke neraka. Yang ketiga di antaranya adalah jangan lupa kita berdoa. Karena faktor utama itu adalah Allah, semuanya itu kita bisa melakukan apa-apa adalah karena bantuan Allah, pertolongan Allah. Maka Nabi pun sangat sering berdoa kepada Allah dengan doa diantaranya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya waidat yang membolak-balikkan hati, kuatkan, kokohkan agamaku di hatiku di atas agamaku. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu menjauhkan dari sumber-sumber fitnah yang akan menggelincirkan agama kita. Inna sa'ida man junibal fitan, orang yang paling berbahagia, orang yang paling jauh dari fitnah. Demikian sekalian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.